Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakiyah Miskiyah Imam Yahya sedanten para putra-putra Gus Imam wonten Gus Riza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Isil, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kawula Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, ingkang kula hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau. Didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang enggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanadan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab itu Finnahwi karangan Ibnu Hisyam itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Riza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokkan sama saya punya buah anak buah waria itu bagus. Itu. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani? Sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbak Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah Mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga Sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi. Seperlima. Itu Mbah Mun tuh saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 Aliyah sama sih inget disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Imas Tia. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun sama sih inget. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Sama sih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan satu bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya enggak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatnya nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam satu bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya, karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun. Namanya kelas satu aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau gak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam satu bulan hanya ngaji dua kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter, sudah pinter kan? Karena saya sudah aliyah. Tapi saya tetap ngaji. Ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pas sana. Karena memang disuruh Mbah Mun. Anak putuku senajan to satu bulan harus pernah ngaji si Dirgo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru, apa? Imam Bahama minal minaz dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu minaz dawat. Yakin sekali. Karena masih Jurumiyah. Nanti kalau sudah Khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek. Iya Gus? Iya. Saya ini paman sampean Gus. Ini benar-benar nasib, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur, karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, raja sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saya juga. Kok ada tuh. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz. Tamyiz itu gampang. Beliau enggak pakai takrif atau definisi yang ada di Jurumiyah. Aku agar muni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur, saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25. Terus ke Doho, nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami, sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Manggus Riza pas itu loh, ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam satu bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, "Mau gak muni gua abah ya mboten ya wis ditekno wae." Hanya tadi beliau-beliau gak bilang untuk abah atau mboten ya berarti sungguh jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita enggak berani make. Saman komanan, Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi seperlima. Enggak sulus ya. Enggak ini cerita ilmu, enggak berapa tadi. Sulus. Sulus. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirohnya Imam Suyuti, itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau enggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau enggak ngandalkan diri sendiri, yang ngandalkan istrinya. Ah itu enggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramate tetep aja sampe cuman gandule tok. Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh.